بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله لنجدكم بلاجرنيا kembali dari kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah. Insyaallah kita mulai atau mengulang sedikit dari pelajaran yang terakhir yang disampaikan sebelum liburan ini. Dari bab An-Nakirah wal Ma'rifah. Babun Nakirati wal Ma'rifati. Mengulang sekilas ya, tidak dibahas secara lebih terperinci karena itu sudah dibahas sebelumnya, tapi mungkin sekedar sedikit mengulang tentang bab nakirah dan ma'rifah yang itu nanti terkait dengan pembahasan yang akan dibahas ya sejak ini dan yang akan datang insyaallah, nanti berupa dhamir, alam, isim isyarah dan seterusnya terkait dengan bab nakirah dan ma'rifah ini. Jadi isim ya, dilihat dari sisi keumuman ataukah menunjukkan makna tertentu, ini terbagi menjadi dua macam yakni nakirah dan ma'rifah. Sehingga di sini disebutkan bab an-nakirah wal ma'rifah. Yang pertama, awalan yang pertama, an-nakiratu nakirah, yakni jenis yang pertama, dan ini adalah yang asal, yaitu nakirah. Kemudian yang satunya ma'rifah, itu nanti yang sesudahnya. Al-ismu warbani, ism itu ada dua macam, ahaduhuma an-nakiratu, yang pertama, yang satu dari keduanya atau yang pertama adalah nakirah, wahiyya al-aslu, dan inilah yang asal, yang pokok atau secara asal isim itu adalah nakirah. Yang dimaksud dengan nakirah sebagaimana disebutkan ya, kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Jadi setiap isim yang mencakup makna yang umum ya, pada jenisnya. Jenis yang ditunjukkan dalam makna tersebut menunjukkan keumuman ya, tidak mengkhususkan pada satu pribadi atau satu individu atau satu zat dari jenis tersebut ya, seperti misalkan rajulun ya, seorang laki-laki, menunjukkan keumuman yang dimaksud dengan rajul atau orang laki-laki ya, yang berjenis kelamin laki-laki yang sudah dewasa, sudah baligh ya, itu disebut rajul ya, tidak menunjuk pada si fulan atau si alan atau si siapa, tapi keumuman. Ya, farasun, kuda, ya, hewan ya, yang dimaksud dengan faras atau kuda, maklum insyaallah seperti itu, menunjukkan keumuman ya, tidak ditujukan pada satu kuda tertentu ya, tidak, tetapi menunjuk keumuman hewan kuda, bukan hewan yang lainnya, bukan sapi, bukan domba ataupun yang lain, tapi hewan kuda hanya saja yang keumuman dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan nakirah. Secara makna demikian, kemudian juga disebutkan di sini untuk mendekatkan makna atau memudahkan memahami dari pengertian nakirah ini ya, disebutkan di sini an-nakiratu kullu ma faluha dukhulul alihi wal lami alaihi, yakni isim nakirah adalah setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif lam. Ini untuk mengenali atau sebagai ciri atau tanda isim itu nakirah. Ya, ketika isim itu bisa dimasuki dengan alif lam, maka menunjukkan dia nakirah ya, jadi asalnya tidak ada alif lam, kemudian bisa dimasukkan alif lam padanya, maka menunjukkan isim tersebut nakirah. Jadi kalau ada isim yang kemudian dimasukkan alif lam padanya tetapi tidak bisa ya, tidak bisa dimasuk alif lam, menunjukkan apa? Dia bukan nakirah, dia sudah ma'rifah. Ini yang membedakan. Jadi nakirah, isim nakirah sendiri itu tidak berawalan alif lam, tetapi dia bisa dimasuki oleh alif lam yang menjadikan dia menjadi ma'rifah. Bisa dipahami ya? Ini contoh yang ditunjukkan, rojulun, imra'atun, faubun, ya, itu bisa dimasuki dengan alif lam menjadi ar-rojulu, al-mar'atu, ya, as-faubu. Maka menunjukkan apa tadi, rojulun, imra'atun, faubun, itu nakirah, karena dia bisa dimasuki alif lam. Dan ketika sudah dimasuki alif lam, maka dia berubah menjadi ma'rifah. Ini tanda atau ciri secara lafal seperti itu. Jadi tadi ada pengertian nakirah secara makna, cakupan makna yang dikandung, dan juga secara lafal sudah disampaikan di sini. Kemudian jenis isim yang kedua yaitu ma'rifah. Dan tentunya yang dimaksud dengan ma'rifah yang tidak termasuk nakirah. Kalau nakirah tadi menunjukkan makna secara umum, untuk ma'rifah itu nanti sudah menunjukkan makna yang tertentu. Jadi sudah menunjuk pada satu orang tertentu atau pada satu benda tertentu, pada satu zat tertentu dari masing-masing jenisnya tadi. Misalkan tadi ada rojulun, itu nakirah, kemudian berubah ditambahkan alif lam misalnya menjadi ar-rajulu, maka yang dimaksud dengan ar-rajulu orang ini, laki-laki ini adalah orang yang tertentu, laki-laki yang tertentu, mungkin si A atau si Fulan, bukan laki-laki yang lain, bukan orang atau laki-laki yang lainnya, tapi laki-laki yang bernama Fulan misalnya, atau si A misalnya. Ini makna dari ma'rifah, menunjuk satu yang sudah tertentu. Dan ma'rifah ini terbagi menjadi 6 macam. Disebutkan di sini wahiya sittatu anwa. Ma'rifah ada 6 macam, yakni al-mubmaru, mubmar, atau bomir. Mubmar itu istilah lainnya adalah bomir. Wa huwa a'rafuha, dan bomir ini adalah yang paling ma'rifah. Di antara jenis-jenis ma'rifah yang ada, bomir ini adalah tingkatan ma'rifah yang paling tinggi. A'rafuha, yang paling ma'rifah, maksudnya tingkatan ma'rifah yang tertinggi. Kemudian diikuti al-alam, nama orang. Kemudian isim isyarah, al-isyarah, al-mausul, kemudian isim mausul, summal al-mu'arraf bil ada. Kemudian isim yang dijadikan ma'rifah dengan huruf, misalkan tadi dengan alif lam, isim yang dijadikan ma'rifah dengan huruf-huruf tertentu ini, atau dengan kata-kata tertentu. Kemudian jenis ma'rifah yang berikutnya, ma'ubifa ila wahidin minha, isim yang diidofahkan pada salah satu darinya, salah satu dari jenis-jenis ma'rifah yang sebelumnya. Isim yang diidofahkan pada bomir, isim yang diidofahkan pada alam, isim yang diidofahkan pada isim isyarah, yang diidofahkan pada isim mausul, kemudian yang diidofahkan pada mu'arraf bil adat. Ini jenis ma'rifah yang keenam. Dan insyaallah satu persatu jenis-jenis ma'rifahnya akan dibahas di sini. Insyaallah ta'ala akan ada pembahasan lebih rinci. Jadi tingkatan ma'rifah, jenis-jenis isim ma'rifah seperti yang disebutkan di sini. Kemudian di sini disebutkan, diperkecualikan dari itu semua, dari isim-isim ma'rifah yang ada adalah ismullah ta'ala, nama Allah ta'ala. Asma Allah ta'ala ini diperkecualikan dari jenis-jenis ma'rifah yang ada. Jadi jenis-jenis tadi secara umum untuk keseluruhannya, kecuali pada nama Allah Ta'ala. Ismullahi Ta'ala, nama Allah Ta'ala, lafzul jalalah, ataupun nama Allah Ta'ala yang lain. Fa'innahu alamun, ini termasuk alam, termasuk jenis. Kalau dilihat dari lafadznya, Ya. Nama Allah ini termasuk jenis ma'rifah tingkatan yang kedua, yaitu alam. Tetapi karena ini untuk Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, walaupun dia tadi termasuk alam, dia adalah a'raful ma'arif. Jadi isim ma'rifah yang paling ma'rifah atau yang tertinggi tingkatan ma'rifahnya, melebihi tingkatan yang pertama itu bomir bil ijma', dengan ijma', artinya ini pendapat keseluruhan sepakat demikian. Jadi diperkecualikan, yaitu nama Allah Ta'ala, dia menempati tingkatan yang paling tinggi di antara jenis-jenis isim ma'rifah, walaupun itu termasuk alam. Dhamir itu berada di bawah nama Allah Ta'ala. Jadi tadi ada pembagian jenis secara umum, kemudian kekhususan untuk nama Allah Ta'ala menempati yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Kemudian sesudah ini dijelaskan satu persatu insyaAllah tentang jenis-jenis ma'rifah tadi. Yang pertama itu bomir atau mudmar. Dijelaskan di sini al-mudmaru wa bomiru, mudmar ataupun bomir. Ismani lima wudi'a li mutakallimin. Jadi ism yang digunakan atau dibuat untuk menunjukkan mutakallim, yakni orang yang berbicara, penutur. Ka'ana seperti bomir ana, ini untuk mutakallim, itu orang berbicara atau yang bertutur. Au mukhatabin atau mukhatab, yang diajak bicara, yang apa, lawan bicaranya, ini disebut mukhatab. Ka'anta seperti anta. Au ghaibin atau ghaib, yang ghaib, yang tidak hadir, yang tidak terlibat dalam pembicaraan, bukan mutakallim dan juga bukan mukhatab, tapi orang lain. Jadi tidak hadir atau tidak terlibat dalam pembicaraan, dia orang lain. Ini disebut dengan ghaib. Ka huwa seperti bomir huwa. Ini yang dimaksud dengan bomir, isim yang dibuat atau digunakan untuk menunjukkan mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Bomir ini terbagi dari sisi wujudnya, dari sisi wujudnya, bentuknya terbagi menjadi mustatir dan bariz. Disebutkan di sini wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Jadi bomir ini terbagi menjadi mustatir dan bariz, dilihat dari sisi wujud ataupun bentuknya. Dijelaskan awalan yang pertama, al-bomirul mustatiru, bomir mustatir, fal mustatiru ma laisa lahu suratun fil lafzi. Yang dimaksud dengan bomir mustatir adalah bomir yang tidak mempunyai bentuk. Ma laisa lahu surah, tidak mempunyai bentuk, tidak mempunyai wujud. Fil lafzi, pada lafaznya. Jadi tidak ada wujudnya, tidak ada lafaznya. Dalam penulisan, dalam ucapan, tidak ada. Tetapi dia ada dalam makna, dalam pemahaman, dalam pemikiran. Itu ada dhamir yang dimaksud. Sehingga yang demikian disebut mustatir. Sehingga di sini tidak ditunjukkan dhamir mustatir lafalnya apa, tidak ditunjukkan. Kenapa? Karena dia tidak ada wujudnya, tidak ada lafalnya. Dia ada, dia tampak ketika digunakan dalam kalimat atau ketika ada kata-kata yang terkait dengan itu, baru akan tampak, akan muncul dalam pemahaman, dalam makna, dalam pemikiran. Dan di sini disebutkan, misalkan dalam contoh nanti ya. Nah, mustatir ini ada dua macam. Imma mustatirun wujuban, bisa jadi, atau jenis yang pertama mustatir itu wujuban, yaitu secara wajib. Artinya dia wajib mustatir, tidak bisa digantikan dengan isim yang zahir. Jadi bomir mustatir itu wajib dengan bomir mustatir, tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Kal muqaddari fi, misalkan bomir mustatir yang ditakdirkan dalam yang pertama, fi'li amril wahidil mudhakari, fi'il amr untuk satu orang laki-laki. Bomir mustatir yang ditakdirkan dalam fi'il amr untuk satu orang laki-laki. Misalnya Tub urib, pukullah, kum, berdirilah. Ya, pada fi'il amr ini, di sini terdapat dhamir mustatir yang itu sifatnya wajib, tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Ya, dhamir tersebut tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Kenapa? Karena dhamir ini untuk mukhatab. Ya, jadi fi'il amr wahid mudzakkar, berarti kan untuk mukhatab, untuk anta, secara makna anta ya. Ini tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Ya, jadi idrib maknanya apa? Pukullah kamu, pukullah olehmu. Ya, takdirnya idrib anta secara makna. Tetapi anta di sini tidak ada lafadznya, tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tidak ada penulisannya. Tetapi ada dalam pemahaman. Kum. Tidak ada lafadznya, tidak wujudnya, tapi maknanya, pemahamannya apa? Kum anta. Bangunlah kamu, berdirilah kamu. Seperti itu secara makna. Tetapi anta di sini tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Dan tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Isim zahir itu yang selain dari dhamir. Ya, misalkan ar-rajul atau at-thalib ataupun mungkin zaid atau fulan atau alan atau yang semisalnya, itu isim zahir yang selain dari dhamir. Tidak bisa. Kalau anta atau mukhatab ini tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Sehingga di sini yang dimaksud dengan mustatir wujuban, mustatir secara wajib, wajib mustatir. Tempat yang lainnya yang mustatir wujuban, wa fil mudhari'i al mabdu'i bi ta'il khitabil wahidil mudzakkari. Pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta' khitab, ta' untuk mukhatab wahid mudzakkar, satu orang laki-laki. Ka taqumu wa tadrib, seperti taqumu, tadribu, engkau berdiri, engkau memukul. Di sini mustatir wujub. Takdirnya maknanya apa? Anta. Taqumu anta, tadribu anta. Tetapi itu tidak ada secara lafaz, yang ada hanya dalam pemahaman, dalam makna. Kemudian mustatir wujuban yang berikutnya, fil mudhari'i al-mabdu'i bil hamzah. Mudhari' yang diawali dengan hamzah, aqumu adribu misalnya. Ini takdirnya untuk ana, untuk mutakallim, atau wabin nuni, atau fi'il mudhari' yang diawali dengan nun. Misalnya naqumu nadribu. Ya, takdirnya naqumu nahnu nadribu nahnu, tetapi adanya hanya dalam pemahaman, tidak ada pada lafaz. Ini mustatir yang wujub. Adapun mustatir yang jawaz, ya, ini seperti zaidun yaqumu atau hindun taqumu. Ini dhamir mustatir itu bisa digantikan dengan isim zahir. Misalkan dengan, atau misalkan yaqumu zaidun atau taqumu hindun. Jadi dhamir mustatir asalnya huwa ataupun hiya yang semakna dengan itu bisa digantikan dengan zaidun, bisa digantikan dengan hindun ataupun yang lainnya. Maka dia mustatirnya jawazan. Ini. Jadi ada mustatir wujub, ada mustatir jawab. Ini. Kemudian satu lagi, mustatir ini hanya ada pada dhamir rafa', yakni sebagai fa'il ataupun sebagai naibu fa'il. Tidak ada tempat yang lain untuk yang mustatir. Ini insyaallah nanti dilanjutkan pada surat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Tanian yang kedua, yakni jenis dhamir yang kedua. Yang pertama tadi dhamir mustatir, kemudian yang kedua ad-dhamirul barizu, dhamir bariz. Wal barizu ma lahu suratun fil lafzi. Dhamir bariz adalah dhamir yang mempunyai surah, yang mempunyai bentuk pada lafaznya. Ya, mempunyai wujud pada lafaznya. Jadi ada lafaznya, nampak dengan jelas lafaz dari dhamir tersebut. Ya, jadi lawan atau kebalikan dari dhamir mustatir. Kalau mustatir tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Adapun baris, ini adalah dhamir yang mempunyai wujud, yang mempunyai bentuk pada lafaznya. seperti misalnya huwa atau anta, ana, atau dhamir ta pada fa'altu, dhamir kaf pada borobaka misalnya, ta, kaf ataupun yang semisalnya, ini semua termasuk dhamir bariz karena mempunyai bentuk, mempunyai wujud, mempunyai lafaz yang jelas, yang nampak pada tulisan, pada ucapan, seperti itu. Kemudian dhamir bariz ini ada dua macam, terbagi menjadi dua macam disebutkan di sini. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Dhamir bariz ini terbagi menjadi dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Ini. Jadi dhamir muttasil dan dhamir munfasil, keduanya ini termasuk dhamir yang bariz. Fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihi an-nutqu wala yaqa'u ba'da illa. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak dibuka dengannya satu ucapan, satu pembicaraan. Maksudnya dhamir yang tidak bisa berada di awal ucapan, dhamir yang tidak bisa berada di awal kalimat. Wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak pula terletak sesudah illa, tidak bisa terletak sesudah illa. Ini yang dimaksud dengan dhamir muttasil, tidak bisa berada di awal ucapan atau di awal kalimat, dan tidak bisa terletak sesudah illa. Ka, ta'i kumtu, seperti dhamir ta pada kumtu. Ya, kumtu, aku berdiri, saya berdiri. Kum ini fi'il, kemudian ta yang dhammah ini adalah dhamir. Nah, dhamir ta ini adalah dhamir muttasil. Dia tidak bisa berada di awal kalimat. Misalkan tu, kum, seperti itu tidak bisa, tidak boleh. Dan juga tidak bisa terletak sesudah illa. Misalnya illa tu, ya, ada kalimat kemudian ada illa, kemudian sesudahnya dengan ta, illa tu, seperti itu tidak bisa, tidak boleh. Maka dhamir ta ini termasuk dhamir muttasil. Wa ka fi akramaka, kemudian dhamir kaf pada akramaka, dia memuliakanmu. Kaf di sini juga termasuk dhamir muttasil. Kenapa? Karena kaf ini tidak bisa berada di awal kalimat, tidak bisa menjadi ka akrama misalnya, juga tidak bisa terletak sesudah illa. Misalnya akroma illaka, ini tidak bisa, tidak boleh. Maka kaf ini adalah termasuk dhamir muttasil. Ini yang dimaksud dengan dhamir muttasil, tidak bisa berada di awal kalimat dan juga tidak bisa terletak sesudah illa. Wal munfasilu, adapun dhamir munfasil, ma yuftatahu bihi an-nutqu wa yaqa'u ba'da illa, yakni dhamir yang bisa dijadikan pembuka pada ucapan, pada kalimat, dhamir yang bisa terletak di awal kalimat, di awal ucapan, wa yaqa'u ba'da illa, dan juga bisa terletak sesudah illa. Ini dhamir munfasil. Nahwu, contoh, ana mu'minun, saya mu'min. Ya, dalam kalimat ini diawali dengan dhamir ana, ya, untuk mutakallim dengan lafaz ana. Ya, karena ana ini bisa berada di awal kalimat, ya, seperti dalam contoh ini, maka dhamir ana ini termasuk dhamir munfasil. Ya, contoh yang lain, wa ma qama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Ana di sini dalam kalimat yang kedua dalam contoh ini terletak sesudah illa, dan dia bisa demikian illa ana, maka ana ini juga termasuk dhamir munfasil. Jadi ini pengertian dari dhamir munfasil, bisa digunakan sebagai pembuka dalam satu ucapan, satu kalimat, dan juga bisa terletak sesudah illa. Ini pengertian dari dhamir munfasil. Okay. dan yang sebelumnya tadi juga sudah disebutkan pengertian dari dhamir muttasil. Dan juga di sana dijelaskan bahwasanya yang asal dari dhamir ini, dari kedua jenis dhamir ini, muttasil dan munfasil, yang asal itu adalah yang muttasil. Kenapa? Karena dhamir muttasil ini lebih ringkas lafadznya. Lafadznya lebih ringkas. Seperti ditunjukkan dalam contoh tadi, untuk menunjukkan mutakallim misalnya, itu cukup dengan huruf atau dengan dhamir ta, dengan satu huruf, dengan ta. Itu yang muttasil. Adapun yang munfasil, lafadznya lebih panjang, ana. Ada dua atau tiga huruf, dua ucapan, ana, lebih panjang. Kalau yang mutasil cukup ta, lebih ringkas, lebih pendek. Dari sini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang asal adalah dhamir mutasil, baru kemudian dhamir munfasil. Kemudian disebutkan sesudah di sini masing-masing atau pada dhamir muttasil dan juga nanti yang munfasil, masing-masing ini mempunyai tempatnya, mempunyai kedudukannya terkait dengan i'rab. Aqsamu al-muttasili bihasabi mawqi'ihi minal i'rabi. Jenis-jenis dhamir muttasil, jenis-jenis dhamir muttasil sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab. Wa yanqasimu al-muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Dhamir muttasil yang muttasil tadi disebutkan muttasil itu yang asal, sehingga di sini disebutkan huruf dari yang asal dulu, yang muttasil. Jadi dhamir muttasil sesuai dengan kedudukan i'rabnya itu terbagi menjadi dhamir marfu', mansub, dan majrur, sesuai dengan kedudukan i'rab yang berlaku pada isim. Karena dhamir termasuk isim, maka tentunya dhamir ini juga disesuaikan dengan kedudukan i'rab yang berlaku pada isim, yakni rafa', nasab, dan jar. Sehingga di sini ada dhamir yang marfu', mansub, dan majrur. Fal marfu', adapun yang marfu', dhamir yang marfu', maksudnya yang menempati kedudukan rafa', yang berada pada mawqi', kedudukan rafa'. Nahwu, contoh, barabtu, barabna, barabta, barabti, penjelasan secara ringkas, barabtu dhamir ta di sini, kemudian barabna dhamir na, kemudian barabta ta yang di fathah, barabti ta yang di kasrah, kemudian barabtuma dhamir ta, hanya taknya saja ya, barabtuma, kemudian barabtum ini juga dhamir ta, barabtunna juga termasuk dhamir ta, masih dhamir ta, kemudian baraba di situ dhamir mustatir, kemudian baraba, baraba adalah dhamir alif, kemudian barabu ini dhamir waw, barabat ini juga mestinya masuk yang mustatir ya, wallahu a'lam, seperti baraba tadi ini mestinya masuk yang mustatir bukan muttasil, wallahu a'lam. Kemudian barabata alifnya, alif yang akhir itu dhamir, dhamir muttasil. Kemudian wa barabna, dhamir nun. Dhamir-dhamir di sini berada pada kedudukan rafa', sehingga disebut marfu', dhamir marfu'. Maksudnya apa? Dia berada pada kedudukan rafa', pada tempat rafa', yakni di sini dalam contoh ini sebagai fa'il. Sebagai fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Di mana isim yang menduduki kedudukan fa'il ini termasuk isim yang marfu', sehingga ketika fa'il itu berupa dhamir, maka dhamir tersebut disebut dengan dhamir marfu'. Ini. Dan tadi untuk dhamir ta yang dhammah untuk mutakallim, mutakallim wahdah, mutakallim satu orang, Kemudian bamirna ini untuk mutakalim ma'a ghairihi, mutakalim dengan yang lainnya atau mutakalim jamak. Tapi juga bamirna ini bisa digunakan untuk mutakalim mu'adzim nafsahu. Jadi mutakalim wahdah, satu orang, tetapi dia bermaksud mengagungkan dirinya. Jadi ada dua makna. Ada dua makna pada bamirna. Yakni untuk mutakalim ma'a ghairihi, mutakalim bersama dengan yang lain, atau mutakalim jamak, ya, mudahnya ya, untuk memudahkan memahami, mutakalim jamak, banyak orang. Kemudian makna yang kedua, bamirna, ini untuk mu'adzim nafsahu. Jadi satu orang, atau satu, jumlahnya satu, tetapi dia bermaksud memuliakan, mengagungkan dirinya. Ini makna dari bamirna. Jadi bamirna ataupun lafaz yang lain seperti nahnu atau yang semisalnya khusus mutakalim ya, ini tidak mesti digunakan untuk jamak. Tidak mesti menunjukkan jumlah yang banyak. Bisa itu menunjukkan jumlah satu, tetapi dengan tujuan, dengan maksud mu'adzim nafsahu, memuliakan, mengagungkan dirinya. Ini makna dari bamirna atau yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya tadi bamir ta yang di fathah dan seterusnya ada lima ya, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtum dan dorobtuna ya, ini semua disebut dengan bamir ta. Jadi bamirnya hanya pada ta nya saja. Adapun harokat fathah itu menunjukkan untuk mudzakkar ya, kemudian yang di kasrah untuk yang muannatsnya. Kemudian ada tambahan mim dan alif pada dorobtuma. Mim dan alif itu menunjukkan untuk musanna, jumlahnya dua. Kemudian ada penambahan huruf mim pada dorobtum. Mim itu sebagai tanda jamak. Kemudian ada penambahan nun yang tasdid pada dorobtunna. Nun tasdid itu sebagai tanda untuk jamak muannas. Jadi domirnya hanya pada taknya saja. Kemudian untuk boroba ya, tadi sudah disampaikan, ini wallahu a'lam sebenarnya masuk yang mustatir ya. Kemudian yang berikutnya boroba, bomir alif ya, untuk mutanna dan ini mudakar. Kemudian borobu, bomirnya waw untuk jamak mudakar. Borobat ini juga mustatir. Kemudian borobata, borobata taknya tadi sebagai tanda mu'annas ya, pada borobat tak yang sukun itu bukan bomir. Ya, pada borobat tak yang sukun itu bukan bomir, itu sebagai tanda muannas ya, alamat ta'nits ya, tanda muannas itu tidak termasuk bomir, bomirnya adalah mustatir. Kemudian pada borobata bomirnya adalah alif, taknya seperti sebelumnya, tak itu sebagai tanda muannas, kemudian alifnya itu yang bomir borobata ya. Sehingga ini untuk dua perempuan atau mutanna muannas, karena ada tak ta'nits sebagai tanda muannas dan alif untuk mutanna. Jadi mereka berdua perempuan ini. Kemudian borobatna ini bomir nun untuk jamak muannas. Ini bomir yang marfu untuk yang muttasil. Kemudian yang berikutnya wal mansubu, bomir yang mansub. Nahwu contoh akramani, dia memuliakan aku, memuliakan saya. Wa akramana, dia memuliakan kami atau kita. Di akramani bomir nun akramani bomir ya. Ya ini untuk mutakalim wahdah, mutakalim satu orang. Kemudian akramana bomir ma ya, untuk mutakalim ma'a ghairihi ataupun mu'adzim nafsahu. Kemudian akramaka bomirka untuk mukhatab ya, mudzakkar mufrad atau wahid satu orang. Wa akramaki kaf yang dikasrah ini untuk mukhatabah yaitu satu orang perempuan. Wa akramakuma kaf, kemudian diikuti mim dan alif sebagai tanda untuk mutanna kaf ya, bomirka untuk mukhatab diikuti mim dan alif untuk mutanna, jumlahnya dua orang. Wa akramakum bomir kaf, jadi bomirnya hanya kafnya. Kemudian mim alamatul jam'i sebagai tanda untuk jamak, jamak mudzakkar atau jamak secara umum. Wa akramakunna mereka. Kemudian diikuti nun tasydid, ini sebagai tanda untuk muannats, untuk perempuan. Kemudian yang berikutnya wa akramahu bimirha untuk mufrad muzakkar, untuk ghaib ya. Kedudukan yang ghaib ya. Kemudian mufrad muzakkar wa akramaha bimirha untuk mufradah muannatsah ya, satu orang perempuan ya, ghaibah. Kemudian wa akramahuma bimirha ya, untuk ghaib. Kemudian mim alif sebagai tanda untuk mutanna, dua orang. Wa akramahum bimirha yang diikuti mim, bimirnya hanya ha. Kemudian mim sebagai tanda jamak. Wa akramahunna bimirha. Kemudian nun tasydid itu sebagai tanda untuk jamak muannats. Ini bimir-bimir yang kedudukannya nasab atau bimir mansub. Ya, dalam contoh ini karena sebagai maf'ul bi. Akramani, akramana dan seterusnya, bomir-bomir ini sebagai maf'ul bih dalam kalimat-kalimat ini sehingga termasuk bomir yang mansub, bomir muttasil yang mansub. Ini itu tadi bomirnya. Wal majrur kemudian bomir yang majrur. Kal mansubi, ini seperti bomir yang mansub. Maksudnya apa? Lafadznya sama dengan bomir yang mansub. Tadi ada apa? Ya untuk mutakallim, kemudian na, ya, kemudian kaf, kemudian ha. Ini bomir mansub tadi. Ini juga sama digunakan sebagai bomir mutasil yang majrur. Lafadznya sama. Illa hanya saja apa? Annahu dakhala alaihi amilul jarri. Hanya saja pada bomir majrur ini didahului atau dimasuki oleh amil jar. Jadi sesuatu yang menyebabkan jar. Sesuatu yang menyebabkan jar, amil jar. Nahu sebagai contoh. Marra bi, dia melewati saya. Bermirnya apa? Bermirnya ya, ya mutakallim. Ya mutakallim di sini didahului oleh huruf ba. Huruf ba termasuk huruf jar. Termasuk amil jar. Sehingga ya mutakallim di sini adalah dhamir yang majrur. Kenapa? Karena dia didahului atau dimasuki oleh amil jar, oleh huruf jar. Ya, lafadznya sama dengan yang mansub yaitu ya. Tetapi karena amil yang mendahului itu berbeda, maka keadaannya atau jenisnya sesuai dengan kedudukannya itu juga berbeda. Marrabi ini yang majrur. Marrabina ya, dia melewati kami. Bomirna di sini didahului oleh ba huruf jar, maka bomirna di sini adalah bomir yang majrur. Ila akhirih sampai seterusnya. Ya. Marra bika, marra biki, marra bihi, marra biha, marra bihum dan seterusnya. Ini bomir ketika didahului oleh amil jar, maka dia menjadi bomir yang majrur. Seperti juga kalau di sini hanya dicontohkan dhamir yang didahului oleh huruf jar. Di sana ada dua hal atau dua jenis amil dari jar. Yang pokok, ya, bukan yang tabi, bukan yang mengikuti, tapi yang pokok yang menyebabkan jar itu ada dua macam. Yang pertama huruf jar didahului atau dimasuki oleh huruf jar. Yang kedua apa? Sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Ini juga yang menyebabkan jar. Isim ketika menjadi mudhaf ilaih, maka keadaannya adalah jar atau majrur. Demikian pula ketika bomir itu menjadi mudhaf ilaih, maka bomir tersebut juga menjadi bomir yang majrur. Seperti misalnya kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kami, kitabuka, kitabmu, kitabuhu, kitab dia, dan seterusnya. Ini bomir-bomir yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih sehingga termasuk bomir yang majrur. Ya. Mungkin bisa melengkapi contoh ya, dari bomir majrur ini. Karena yang disebutkan hanya yang huruf jar. Ya. Jadi ini dhamir muttasil sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab, ada tiga macam. Jadi lengkap ya semuanya, karena i'rab yang berlaku pada isim ada tiga. Di sini dhamir muttasil sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kedudukan i'rabnya juga ada tiga. Jadi lengkap semuanya. Marfu', mansub dan majrur. Ini yang muttasil. Adapun yang munfasil, dijelaskan aqsamul munfasili, macam-macam dhamir munfasil, bihasabi mawaqi'ihi minal i'rabi, sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab. Wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wan mansubin. Dhamir munfasil itu terbagi menjadi dhamir marfu' dan dhamir mansub. Hanya ada dua, marfu' dan mansub untuk yang munfasil. Ya, beda. Kalau dhamir yang muttasil ada tiga, artinya lengkap semua jenis i'rab. Adapun yang munfasil hanya ada dua saja, yang marfu' dan yang mansub. Tidak ada munfasil yang majrur. Ini. Ya. Fal marfu'u. Adapun yang marfu' isnata asyrata kalimatan, ada 12 kata. Dilihat dari sisi katanya atau lafadznya, hanya ada 12 kata, 12 lafaz. Dhamir munfasil yang marfu'. Wahia yakni ana untuk mutakallim, wahdah mutakallim satu orang. Wa nahnu, nahnu untuk mutakallim, ma'a ghairihi mutakallim bersama yang lain, atau makna yang lain apa? Mu'azzim nafsahu, ya, yang mengagungkan dirinya. Walaupun cuma satu orang, tapi dia bermaksud untuk mengagungkan, untuk memuliakan dirinya, maka ini bisa digunakan dhamir nahnu. Ini ya. Jadi nahnu tidak mesti jamak. Kemudian yang berikutnya, wa anta mukhatab. Anta mukhatab muzakkar mufrad satu orang. Kemudian anti mukhatabah yakni muannas mufrad perempuan satu orang. Kemudian antuma mukhatab untuk musanna dua orang, baik muzakkar maupun muannas. Kemudian antum untuk mukhatabin atau mukhatab jamak, terkhusus laki-laki ataupun juga bisa untuk umum. Kemudian wa antunna mukhatab untuk jamak muannas, khusus untuk jamak muannas saja. Ini mukhatab jamak muannas, ini antunna. Kemudian wa huwa dhamir huwa untuk ghaib mufrad muzakkar satu orang laki-laki. Wa hiya, hiya untuk mukhatabah, yaitu hiya lafzu minkum untuk ghaibah, ghaib satu orang perempuan. Wa huma, huma untuk ghaibatan, ghaibain atau ghaibatain, yakni ghaib dua orang, baik laki-laki maupun perempuan, muzakkar maupun muannas. Wa hum, kemudian dhamir hum untuk ghaibin, yaitu ghaib jamak muzakkar ataupun jamak secara umum. Wa hunna, kemudian dhamir hunna untuk ghaibat, yaitu ghaib jamak muannas. Ini dhamir munfasil yang marfu'. Ada 12 lafaz ini. Ana, nahnu. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Huwa, hiya, huma, hum, wa, nahnu. Ini. Fakullu wahidin min hadhihi dhamairi, maka masing-masing dari dhamir-dhamir ini, iza waqa'a fi ibtida'il kalami, jika terletak pada permulaan kalimat, permulaan kat, permulaan ucapan, fahuwa mubtada'un, maka dia adalah mubtada'. Ya, dhamir-dhamir tersebut, ana, nahnu, dan seterusnya, jika terletak pada permulaan kalimat, maka dia menjadi mubtada'. Mubtada' termasuk isim yang marfu'. Sehingga ini tadi disebut dengan dhamir munfasil yang marfu'. Nahu, contoh, ana rabbukum. Ana mubtada', rabbu khabarnya. Maka ana ini dhamir yang marfu', munfasil marfu'. Wa nahnul waritsun, nahnu di sini di awal kalimat sebagai mubtada marfu'. Wa anta maulana, anta di sini sebagai mubtada karena di permulaan kalimat, maka dia marfu'. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa dalam ayat ini di permulaan kalimat, permulaan kalam, maka dia sebagai mubtada, dia marfu'. Ini dhamir munfasil marfu' di permulaan kalimat sebagai mubtada. Wal mansubu, adapun yang mansub, dhamir munfasil yang mansub. Isnata ashrata kalimatan, ada 12 kata, 12 lafaz. Yakni iyaya, ya, secara makna sama dengan yang marfu' tadi ya, iyaya untuk mutakallim wahda, kemudian iyana untuk mutakallim ma'a ghairihi ataupun mu'adzim nafsahu, iyaka untuk mukhatab, iyaki untuk mukhatabah, ya, mufrad mu'annas, ya, iyakuma untuk mukhatabain atau mukhatabatain, iyakum untuk mukhatabin, wa iyakunna untuk mukhatabat, ya, jamak mu'annas, wa iyahu untuk ghaib mufrad mudzakkar, wa iyaha untuk ghaibah, ya, mufrad mu'annas, wa iyahuma untuk ghaibain ataupun ghaibatain, ya, mustanna baik mudzakkar maupun mu'annas, wa iyahum untuk ghaibin, yaitu ghaib jamak mudzakkar ataupun jamak secara umum, wa iyahunna untuk ghaibat yaitu jamak mu'annas. Ini dhamir munfasil yang mansub ada 12 lafaz ini. Dan perlu ditegaskan pula, perlu diperjelas pula bahwasanya yang menjadi pokok dari dhamir yang mansub di sini adalah pada lafaz iya. Pada lafaz iya. Ini yang pokok pada dhamir mansub yang munfasil ini. Jadi adapun ya, na, kaf, ha dan seterusnya itu sifatnya hanya penanda. Ya untuk mutakallim, penanda untuk mutakallim. Na untuk mutakallim ma'a ghairihi atau mu'adzim nafsahu, kaf untuk mukhatab dan seterusnya. Sekedar penanda. Adapun yang pokok sebenarnya pada hanya pada lafaz iya itu saja. Ini yang perlu diperjelas. Adapun di sini digabungkan untuk mempermudah memahami, okay, bomber-bomber mansub ini sesuai dengan maknanya. Tapi kalau lebih diperinci, lebih diperjelas seperti itu tadi ya, yang pokok pada lafaz iya, adapun yang sesudahnya itu sebagai penanda untuk masing-masing tadi keadaannya. Ya, ini. Fahadhi dhamairu la takunu illa maf'ulan bihi. Dhamir-dhamir ini, dhamir munfasil yang mansub ini tidaklah ada kecuali hanya sebagai maf'ul bih. Jadi dalam penggunaan pada kalimat, dhamir-dhamir mansub ini hanya ada sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih termasuk isim yang mansub. Jadi tidak digunakan untuk yang lain. Tidak digunakan sebagai maf'ul mutlak misalnya, atau sebagai tamyiz, atau sebagai hal, ataupun yang lainnya, atau sebagai apa, istisna atau mustatsna juga tidak. Jadi hanya digunakan sebagai maf'ul bih itu saja. Ingat di sana isim-isim yang mansub kan ada 11 atau 12 macam. Ya, maf'ul bih itu hanya salah satu di antara isim-isim yang mansub. Ya, tadi ada maf'ul mutlak, ada maf'ul fihi, ada tamyiz, ada hal, ada mustatsna dan seterusnya. Tetapi untuk dhamir mansub ini, dhamir munfasil yang mansub ini hanya ada pada maf'ul bih. Artinya dia hanya bisa menjadi maf'ul bih, tidak yang lain. Dan karena maf'ul bih itu mansub, maka tadi ini disebut dhamir munfasil yang mansub. Nahwu, contoh, iyyaka na'budu. Iyyaka di sini sebagai maf'ul bih dari fi'il na'budu. Na'budu fi'il, fa'alnya dhamir mustatir, takdirnya nahnu. Kemudian maf'ul bihnya adalah dhamir iyyaka. Dan di sini didahulukan. Nah, ketika maf'ul bih yang berupa dhamir didahulukan daripada fi'ilnya, maka digunakan dhamir munfasil yang yang mansub ini. Contoh yang berikutnya, iyyakum kanu ya'budun. Iyyakum ini sebagai maf'ul bih dari ya'budun. didahulukan daripada fi'ilnya, maka digunakan dhamir munfasil yang mansub ini. Jadi ini jenis-jenis dhamir munfasil sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab, ada dua macam ini, marfu' dan mansub. Tidak ada yang majrur. Kalau muttasil ada lengkap, marfu', mansub dan majrur. Jadi bedakan masing-masingnya muttasil dan munfasil. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Tidak bisa. Ila kaf, ila ka, ila tu tidak bisa. Itu huwa. Itu munfasil. Ila huwa. Tapi karena ada di akhir kalimat ya, tidak dibaca huwa tapi dibaca hu. Tapi kalau diperhatikan nanti dalam penulisan huwa. Illa huwa, la ilaha illa huwa misalkan. Tapi karena di akhir kalimat kan dibaca sukun ya. Keumumannya membaca akhir kalimat itu baca sukun, menjadi la ilaha illa hu, seperti itu. Tapi kalau diperhatikan penulisan itu akan ditulis huwa. Atau kalau diucapkan secara i'rab, ya nanti la ilaha illa huwa. Ada lagi? Kemudian ada satu faedah di sini. Hululu dhamiril munfasili makanal muttasili. Dhamir munfasil itu menempati tempat dhamir muttasil. Dhamir munfasil menempati tempat dhamir muttasil. Wa mata ma amkana ayyuta bi dhamiri muttasilan, dan kapan dimungkinkan untuk digunakan dhamir itu muttasil, jadi di tempat yang di situ didatangkan atau digunakan dhamir muttasil, fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan, maka tidak boleh didatangkan, tidak boleh digunakan dhamir yang munfasil. Ini hukum asalnya demikian. Dan tadi sudah disebutkan bahwasanya yang pokok, yang asal itu adalah dhamir muttasil. Sehingga apa? Tempat yang digunakan untuk muttasil ini tidak boleh digunakan untuk munfasil. Yang tempat untuk yang pokok, yang asal untuk muttasil itu tempatnya di situ atau di situ ditempati oleh dhamir muttasil, maka itu tidak boleh ditempati, digantikan dengan yang munfasil. Secara asal demikian. Fala yuqalu fi nahwu, maka tidak boleh dikatakan misalnya dalam contoh ini, kumtu. Kumtu di sini pada tempat ini digunakan dhamir yang muttasil sebagai fa'il dari fi'il qama atau kum. Ini tempatnya muttasil, sehingga digunakan dhamir yang muttasil dengan ta, kumtu. Maka apa? Tidak boleh, ya, tidak boleh digunakan munfasil. Qama ana, tidak boleh demikian. Tidak boleh menggunakan ana dalam tempat ini. Kenapa? Karena di sini tempatnya muttasil, kumtu. Ya. Walaupun secara makna sebenarnya sama, secara pemahaman sama, tetapi lafaznya berbeda. Harus digunakan yang muttasil karena ini tempat muttasil. Wala fi akramaka, dan tidak pula misalnya dalam contoh lain. Akramaka, ini juga tempat yang muttasil dengan kaf. Tidak boleh ditempati yang munfasil, akrama iyaka, tidak boleh. Jadi tempat yang untuk dhamir muttasil ya ditempati muttasil, tidak boleh ditempati oleh dhamir yang munfasil. Hukum secara asal demikian. Illa, kecuali dalam beberapa keadaan, kecuali ini diperbolehkan. Seperti dalam contoh ini, nahwu salnihi. Sal ini fi'il amr ya, bertanyalah. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta. Kemudian ya, sal dari sa'ala. Sa'ala yas'alu sal. Ini fi'ilnya ya. Sa'ala yas'alu, kemudian fi'il amrnya itu sal. Bertanyalah. Fa'ilnya dhamir mustatir, artinya anta. Kemudian ni, nunnya nun wiqayah ya. Ya itu sebagai maf'ul bih, ini dhamir muttasil. Ha ini juga maf'ul bih, ada dua maf'ul bih. Ya tadi maf'ul bih yang pertama, dhamir muttasil. Ha maf'ul bih yang kedua, dhamir muttasil. Nah, nanti dijelaskan sesudahnya. Dalam keadaan yang semacam ini, dhamir muttasil yang kedua, bukan yang pertama. Bukan yang ya, tapi yang ha. Ini nanti boleh diganti dengan yang munfasil. Ya. Agak melompat. Di situ dijelaskan, nahwu contoh, salni iyahu. Jadi salnihi, haknya yang muttasil, ini tempat muttasil. Ini boleh digantikan yang munfasil menjadi salni iyahu. Ini ketika keadaannya seperti ini. Dua bomir mutasil yang kedudukan yang sama, ya, yang mansub, ya, dua-duanya mansub, ya, sebagai maf'ul bih. Ini yang kedua ini boleh diganti dengan yang munfasil. Atau wa kuntuhu, kuntuhu, kana, kun ini kuntu kan dari kana, kana bertemu dengan sa menjadi kuntu. Ta itu sebagai isim dari kana, kemudian ha ini sebagai khobar dari kana. Hukum kana ya, kana mempunyai isim kana dan khobar kana. Bomir ta ini sebagai isim dari kana, kemudian bomir ha ini sebagai khobar dari kana. Nah, dalam contoh ini juga boleh untuk yang ha itu nanti menggunakan yang munfasil, walaupun secara asal ini adalah tempat yang muttasil. Sehingga di sini disebutkan fayajuzul faslu aidan, maka boleh fasl, boleh memisahkan. Memisahkan antara dua bomir mutasil di sini menjadi okay, salni iyahu dari contoh yang pertama tadi, wa kuntu iyahu, kuntu iyahu dari kuntuhu menjadi kuntu iyahu. Ini memisahkan dua bomir mutasil yang berurutan. Ini pada tempat-tempat tertentu, tidak pada semua tempat. Secara asal tadi sudah disebutkan hukumnya, itu tidak boleh. Tapi dalam tempat-tempat tertentu, itu nanti diperbolehkan keduanya dipisah, yakni dhamir muttasil yang kedua ini diganti oleh dhamir munfasil, ditempati oleh dhamir yang munfasil. Demikian. Ya. Ini. Dan ini mungkin nanti butuh rincian yang lebih panjang lebar tentang hal ini. Insyaallah mungkin di lain waktu. Ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini tentang dhamir, hukmu dhamiri, hukum dhamir, wa alfazu dhamairi kulluha mabniyatun. Lafaz-lafaz dhamir ini semuanya mabni. Mabni apa? Tidak mengalami perubahan i'rab. Jadi keadaannya tetap. Misalkan huwa, ya dia tetap dengan fathah huwa, huruf akhirnya tetap. Tidak akan menjadi huwu atau hui. Tetap dengan fathah pada huruf akhirnya huwa, anta ya tetap dengan fathah anta, antum dengan dhammah dan seterusnya, dengan sukun ya antum dan seterusnya, seperti itu mabni tetap. Kemudian di sini ada kalimat tambahan, la yadhharu fiha al-i'rabu, tidak tampak padanya i'rab. Wallahu a'lam, ini agak apa, berbeda dari makna mabni. Kalau sudah disebut dengan mabni, ya sudah, itu sebenarnya sudah mencukupi. Artinya apa? Disebut mabni, itu tetap keadaannya, tidak mengalami perubahan. Tapi kalau la yadharu fi hal i'rab, ini menunjukkan apa? Dia mengalami i'rab, mengalami perubahan, tetapi perubahannya tidak tampak. Dan itu berbeda dengan pengertian dari mabni, pengertian dari bina. Kalau i'rab itu berubah, kemudian bina itu tetap. Ya, berbeda. I'rab dengan bina itu berbeda. Kemudian pada i'rab, i'rab itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Perubahan itu ada yang tampak dan juga perubahan itu ada yang tidak tampak. Dan perubahan yang tidak tampak itu berbeda dengan yang bina atau dengan yang mabni. Jadi untuk meluruskan, wallahu a'lam. Mungkin dalam kitab-kitab syarah ini juga mungkin akan dijelaskan lebih panjang lebar atau mungkin dijelaskan seperlunya. Yang jelas mungkin lebih bisa diluruskan dari kalimat yang akhir ini. Yang jelas dhamir itu mabni tidak mengalami i'rab ini. Ada yang disampaikan dari ini? Talnihi, tanyakan padaku tentang dia. Tanyakan dia padaku. Kuntuhu, aku dulunya dia. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini rangkaian dari kalimat sebelumnya. Ya, kalau ada kalimat sebelumnya yang terkait dengan ini bisa lebih difahami secara makna. Kuntuhu atau salnihi. Karena dhamir itu biasanya kan merujuknya pada kata yang disebutkan sebelumnya. Ya, jadi mungkin bisa dirangkaikan dengan kalimat sebelumnya. Tapi kalau hanya ini ya, ya artinya tadi salnihi, tanyakan dia padaku. Kuntuhu, dulunya aku adalah dia. Sebatas itu untuk sementara ya bisa ya. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Dua kata ini apa? Tidak. Untuk semua dhamir dalam keadaan ini bisa menggantikan tadi. Lagi? Ini pembahasan tentang dhamir. Insyaallah selesai dengan ini. Jenis ism ma'rifah yang pertama yang paling tinggi sesudah asma Allah Ta'ala tentunya. Baik. Kemudian yang berikutnya nanti jenis yang kedua al-alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.